rambutku di mana-mana. Waktu ku kecil, ku terlihat dengan ini. Sekarang siapa yang mau jadi pacarku? Asal cantik orangnya, banyak duitnya. Aku sudah dewasa, umur pun tambah tua. Tari yang ku cinta, aku kan setia. Asalkan cocok, kita akan bersama. Berdua sampai tua, tari yang cinta. Tak terasa olehku, bersentuh gambaranku. Sudah tumbuh rambutku di mana-mana. Berdua sampai dua, carikan cinta.